pandang juwitaku, adikku sayang. Paras wajahmu makin nyata, indah gemilang. Hanya kamulah juwitaku, pujaan kandang, idaman hati, penawar duka di kala sunyi. Duhai ajudan kekasihku, impian hatiku, aku berjanji kepadamu selamanya menjadi satu. Demi Buana dan semuanya seisi alam, menjadi saksi hidup semati selama-lamanya. Duhai ajudan kekasihku, impian hatiku, aku berjanji semuanya seisi alam.